biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani. Uqbah bin Amir Al-Juhani. Dan beliau termasuk sahabat yang terkenal, bahkan disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, kana aliman muqri'an fasihan faqihan faradhiyan sya'iran kabirus sya'an. Kata para ulama sejarah seperti Imam Ibnu Hajar sendiri, kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang alim, ahli ilmu, muqri' yang membacakan Al-Qur'an. Maksudnya yang mengajari Al-Qur'an dengan sanad-sanadnya. Faradhiyan, yang ahli ilmu faraid. Sya'iran, ahli syair di dalam bahasa Arab. Makanya disebut beliau fasihan, seorang yang fasih dalam bahasa Arab. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan beliau termasuk dari orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Beliau termasuk daripada orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu banyak tatkala dikumpulkan sebelum akhirnya dijadikan satu oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Akan tetapi di zaman Utsman bin Affan, Al-Qur'an yang telah dikumpulkan tadi dilebur menjadi satu pada sebuah tulisan yang disebut dengan tulisan Utsmani. Dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Dan beliaulah surat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuka kota Damaskus di Syria. Beliaulah orangnya yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuka kota Damaskus di Syria. Dan beliau meninggal di khalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 58 Hijriah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, makna hadis ini. Di sini disebutkan dalam riwayat Muslim. Maksudnya yaitu dalam riwayat Muslim juga, karena hadis sebelumnya juga menunjukkan hadis riwayat Muslim. Ya, makanya disebutkan di sini dalam riwayat juga Muslim juga. Riwayat Muslim maksudnya adalah riwayat Imam Muslim, Ibn Hajjaj, Ibn Muslim An-Naisaburi rahimahullah, yang mempunyai kitab Sahih Muslim. Muslim di sini maksudnya adalah Imam Muslim, bukan berarti seorang yang bernama Muslim atau Abu Muslim, bukan. Akan tetapi Muslim ini adalah Sahih Muslim, dan bukan juga dia adalah seorang yang beragama Islam, bukan. Akan tetapi dia adalah Imam Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, tiga waktu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga sa'ah. Di sini disebutkan dalam buku terjemahan kita tiga waktu. Dalam bahasa Arab kata sa'ah yang artinya dalam bahasa Indonesia waktu, nanti kita akan jelaskan apa itu, ya. Dalam bahasa Arab sa'ah, thalathu sa'atin, lihat bahasa Arabnya, thalathu sa'atin, tiga waktu. Waktu di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, para ulama mengatakan ajza juz'un min ajza'il waqt. Dia adalah bagian dari waktu. Bagian dari waktu. Itu penafsiran pertama. Sa'ah atau di sini disebut tiga waktu, itu maksudnya adalah bagian dari waktu. Kemudian para ulama mengatakan juga waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang dibatasi, baik panjang ataupun pendek. Baik panjang ataupun pendek, waktu yang dibatasi. Jadi bukan sekedar waktu. Yang dicatat itu baik di bawahnya, tiga waktu. Waktu di sini adalah waktu yang dibatasi. Ya, waktu yang dibatasi, baik panjang ataupun pendek. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat tiga waktu ini menunjukkan apa? Terbatas atau banyak? Batas. Tiga waktu. Ya. Ini menunjukkan batasan. Tetapi batasan ini tidak berarti tidak boleh masuk selainnya. Ya, jika ada dalil yang menunjukkannya. Memang tiga waktu. Memang tiga waktu. Tetapi jika ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh dalam tiga waktu ini untuk masuk, maka berarti batasannya hilang. Tiga waktu, catat, tiga waktu memang untuk batasan. Tetapi tidak menahan masuknya sesuatu kepada tiga waktu tersebut. Tidak menahan masuknya sesuatu kepada tiga waktu tersebut. Seperti misalkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah." Tiga orang yang tidak dibicari oleh Allah. Tiga orang itu aja? Enggak. Masih banyak yang tidak dibicari oleh Allah karena melakukan dosa besar. Kemudian juga salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Hadis riwayat Muslim. Tiga perkara. Barang siapa tiga perkara tersebut di dalam dirinya, niscaya ia mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman hanya didapat dengan tiga ini? Enggak. Masih banyak yang lain. Nah, ini menunjukkan kata tiga memang untuk pembatasan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan tambahan. Ya, sama ini, tiga waktu pembatasan dia, tiga aja. Tetapi jika ada dalil yang menunjukkan tambahan, maka dia masuk ke dalam tiga ini. Bisa dipahami ini? Baik. Kemudian penulis mengatakan, tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita untuk melakukan sholat dan menguburkan mayat. Mayit. Para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, sebelum saya lanjutkan, ada yang tersisa dari tiga waktu tadi. Penjelasan selanjutnya tentang tiga waktu. Tiga waktu ini tidak mesti pendek. Bisa panjang. Kata sa'ah dalam bahasa hadis atau Al-Quran tidak mesti pendek, tapi bisa panjang. Seperti misalkan tentang hadis sholat Jumat. Barang siapa yang datang ke dalam masjid fisa'atil ula, di waktu yang pertama, sa'ah pakai kata sa'ah, maka faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia berkurban dengan onta. Ini menunjukkan tiga waktu itu panjang. Wa man ja'a fi sa'ati tsaniyah. Siapa yang datang ke hari Jumat dalam masjid pada jam kedua, sa'ah kedua, jam kedua. Faka'annama qarraba baqarah. Seakan-akan dia mengorbankan sapi. Ini menunjukkan Sa'ah, waktu ini tidak pendek, tidak panjang. Bisa pendek, bisa panjang. Paham ya? Itu beberapa hal yang berkaitan dengan kata-kata tiga waktu. Saya ulangi, tiga waktu, waktu yang dimaksud di sini adalah pendapat yang pertama, bagian dari waktu. Juz'un min ajza'il waqt. Bagian dari waktu. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu bahwa sa'ah di sini adalah apa? Waktu yang dibatasi, panjang ataupun pendek. Panjang ataupun pendek. Waktu yang ada batasnya, waktu yang terbatas, panjang pendek. Panjang atau pendek. Kemudian poin yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tiga waktu ini, berarti empat ini yang ketiga, tiga waktu ini adalah sebenarnya pembatasan. Tetapi jika ada dalil yang menunjukkan selain tiga ini masuk ke dalam tiga ini, maka berarti dia masuk ke dalamnya. Ini perkara penting nantinya, ya, perkara penting yang nomor tiga ini. Tiga waktu ini pembatasan, tetapi jika ada dalil yang masuk ke dalamnya, maka dia lebih dari tiga kalau begitu. Terakhir yang barusan saya jelaskan tadi, bahwa tiga waktu di sini adalah bisa panjang, bisa pendek. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan salat. Melarang kita untuk melakukan salat. Di sini salat yang dimaksud baik salat wajib atau salat sunnah. Salat wajib atau salat sunnah. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan salat di sini dan maksudnya adalah umum. Salat wajib atau salat sunnah. Kemudian dan menguburkan mayit. Bisa bacaannya di sini disebutkan, lihat Arabnya, wa annaqbura. Bisa bacanya ba-nya pakai dhammah. Bisa bacanya wa annaqbara. Nah, ya, bisa dua. Naqbura. Lihat ba-nya. Bisa naqbara. Nah, ini dia. Ya, bisa dua-duanya. Kalau di dalam buku kita An-Naqbura, maksudnya sama, yaitu mengubur mayit. Ini menunjukkan bahwa tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat, sholat apapun, dan Naqbura, dan menguburkan mayit. Di dalam tiga waktu ini dilarang berarti kita untuk menguburkannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ketika matahari baru terbit sampai meninggi. Ketika matahari baru terbit sampai meninggi. Meninggi di sini berapa lama? Catat, meninggi di sini sebagaimana sudah kita jelaskan, qaida rumhin, setinggi tombak. Ya, setinggi tombak. Sebagaimana sudah kita tegaskan pada pertemuan sebelumnya, dia dari 13 menit sampai 15-an menit. Baik. Kemudian penulis mengatakan, ketika matahari baru terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah hingga condong ke barat. Hina yaqumu qa'imul dhahirah. Ketika matahari tepat berada di tengah-tengah sampai condong ke barat, hatta tazula syams. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut qaimul zahirah? Matahari berdiri. Ya. Karena kata-kata zahirah itu adalah punggung. Artinya punggung. Kalau matahari tepat berada di atas punggung itu, maka punggungnya maka punggungnya tidak ada bayangannya. Makanya disebut dengan qaimul zahirah, berdiri punggungnya. Karena pada saat itu tidak ada bayangan, berdiri punggungnya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli fikih mengatakan waktu ini sedikit sekali. Enggak cukup untuk sholat. Waktu matahari tepat berada di atas kepala kita sebelum dia condong ke barat itu sebentar sekali, tidak cukup untuk digunakan waktu sholat. Ada yang mengatakan, itu satu pendapatnya, ada yang mengatakan cukup hanya untuk takbiratul ihram saja. Ada yang mengatakan cukup untuk membaca surat Al-Fatihah saja. Ada yang mengatakan 5 menit saja. Ada para ulama yang kontemporer di zaman sekarang menghitung berapa lama matahari bertepat berada di atas kepala kita. Kata mereka setelah penelitian yang sangat ilmiah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tahqiq Waktu Zawali Syams, penelitian waktu tersingkirnya matahari ke barat, berapa lama dia berada di atas kepala kita tepat. Kata penelitian ini sebanyak 3 menit saja. 3 menit cukup untuk sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan ketika matahari tepat berada di tengah-tengah itu sebentar sekali. Pendapat yang pertama sebentarnya berapa? Hah? Tidak cukup untuk sholat. Pendapat yang kedua sebentarnya berapa? Takbiratul ihram. Pendapat yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang keempat 5 menit. Pendapat yang kelima 3 menit. Ini berapa lama matahari tepat berada di atas kepala kita. Dan itu mengetahuinya penting. Karena sehingga kita mengetahui bahwa larangan, waktu larangannya cuma sebentar, tidak lama. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, dan ketika matahari akan terbenam, wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, ketika matahari akan terbenam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu bisa dipahami. Tiga waktu yang dimana tiga waktu tersebut kita dilarang untuk sholat dan mengubur mayit. Kita lanjutkan hadis ke-177 karena berkaitan dengan hadis 176. Wal hukmu tsani 'inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bi sanadin dha'if wa zada illa yaumal jumu'ah. Artinya, dan hukum kedua, larangan sholat ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, menurut Imam Ash-Shafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang dhaif, beliau menambahkan kecuali hari Jumat. Lihat, apa maksudnya ini? Hadis yang ke-177 ada tambahan. Tadi lihat tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat dan mengubur mayit. Yang pertama ketika matahari baru terbit sampai meninggi. Ini bukan urusan kita. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua. Nah ini yang kedua. Itu disebut dengan hukum kedua. Maksudnya adalah hal yang kedua. Jadi hukum di sini maksudnya adalah larangan yang kedua. Catat tuh. Hukum di sini, hukum kedua maksudnya adalah larangan yang kedua. untuk sholat dan mengubur mayit. Kapan larangan keduanya? Kapan? Pas matahari tepat berada di tengah-tengah kita. Dan hukum kedua, kata-kata hukum itu maksudnya garis bawahi, maksudnya adalah larangan kedua. Makanya dalam tanda kurung, larangan sholat ketika matahari tepat berada di tengah-tengah. Larangan kedua ini menurut Imam Asy-Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lemah, nah, ada tambahannya. Beliau menambah, kecuali hari Jumat. Siapa yang paham? Hendak minum lo. Hah? Kasih mic, Mas. Apa maksudnya? Hadis ke-177 ini apa maksudnya? Sudah. Kalau hari Jumat boleh sholat. Kalau hari Jumat menurut Imam Asy-Syafi'i boleh sholat meskipun matahari berada di tengah-tengah. Berarti menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa terjadi pengecualian. Larangan tentang sholat dan mengubur mayit ketika matahari tepat berada di atas kita dikecualikan kecuali hari Jumat. Ini pendapatnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Cuma hadisnya di sini disebut oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sanad yang dhaif. Apa arti dhaif? Lemah. Dengan sanad yang lemah. Nah, itu maksud dari hadis ke-177, yaitu bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat larangan sholat dan mengubur mayit ketika matahari tepat berada di atas kepala kita dikecualikan kecuali hari Jumat. Nah, ini nanti kita akan bahas. Ya, yang penting Bapak paham dulu ini. Nanti kita akan bahas hukum dan pelajaran padanya. Ya, bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad itu apa, Pak? Mata rantai narator hadis. Narator itu perawi. Mata rantai perawi hadis dari mulai Imam Bukhari, kemudian Syekh Imam Bukhari, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'i, kemudian sahabi, kemudian Rasulullah. Ini namanya apa? Sanad, mata rantai perawi hadis. Nah, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dengan sanad yang dhaif, dengan mata rantai perawi hadis yang lemah. Nah, ini nanti kita akan bahas. Yang penting Bapak paham dulu. Paham, Pak? Ada yang tidak paham ini? Saya ingin ngetes. Siapa yang belum paham? Hadis yang ke-177. Mas Arif, tolong jelaskan. Apa maksudnya hadis ke-177? Biar saya puas bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari paham. Setelah ini Ibu-ibu, silahkan utusannya nanti ditunjuk. Arisan boleh, ngocok. Ya. Bismillah. Jadi di hadis sebelumnya diterangkan 3 waktu dilarang sholat, yaitu di awal matahari terbit, yang kedua di matahari tepat berada di tengah-tengah, dan ketika matahari terbenam. Yeah. Di hadis 177, terdapat pengecualian menurut Imam Syafi'i, bahwa larangan sholat saat matahari tepat berada di tengah-tengah, di tengah-tengah itu dikecualikan pada hari Jumat. Dikecualikan pada hari Jumat. Jumat. Ibu, tolong biar saya merasa mudah. Setelah ini saya akan masuk ke dalam hadis yang selanjutnya. Silakan, Bu. Maksudnya apa? Hadis ini maksudnya apa? Nah. Adakah kedada kita langsung. Hah? Bisa paham Bapak Ibu semuanya? Taib. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-178. Penulis mengatakan, wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwuhu. Demikian juga dalam riwayat Abu Daud dari Abu Qatadah adalah sama seperti itu. Apa maksudnya? Dan demikian juga dalam riwayat Abu Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Kata-kata demikian juga dalam riwayat Abu Daud dari Abu Qatadah. Ketika kita katakan tadi, Imam Asy-Syafi'i beliau berpendapat boleh mengerjakan sholat di tengah-tengah matahari tepat berada di kepala kita kecuali hari Jumat. Terlarang kecuali hari Jumat. Ya, terlarang kecuali hari Jumat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Berdalil dengan hadis siapa? Abu Hurairah. Nah, ini yang penting. Lihat. Dan Imam Al-Albani, Imam Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya dhaif, lemah. Taib. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang hadis yang ke-178 yaitu kata-kata kecuali hari Jumat ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga ada hadis. Hadis siapa di situ? Enggak, sahabatnya siapa? Abu Qatadah. Radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh siapa? Abu Daud. Nah, ini siapa yang meriwayatkan? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan Shin, Imam Asy-Syafi'i. Ya? Berarti hadisnya meskipun di sini hadisnya lemah, saya kasih contoh yang begini, maksudnya lemah, tetapi ada hadis lain yang menguatkannya. Nah, itulah hadis yang ke-178. Saya sering sekali mengatakan di dalam kitab Bulughul Maram, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar jangan dianggap remeh. Contohnya itu. Sedikit perkataan beliau, wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah. Demikian pula hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Qatadah, maksudnya sama. Nah, ini menunjukkan nanti dia kalau bersatu menjadi apa? Menjadi kuat. Ya, menjadi lahu quwwah, menjadi kuat dia. Ini lemah, tetapi ketika ada penolongnya dia menjadi apa? Kuat. Bisa dipahami, Pak? Nah, itu fungsinya. Silakan azan dulu. Nah. Kita lanjutkan. Tadi riwayat Abu Qatadah dari hadis riwayat Imam siapa? Abu Daud. Abu Qatadah bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci untuk sholat di pertengahan hari kecuali hari Jumat. Nah, riwayatnya begitu. Kemudian ada tambahan. Tambahannya mungkin enggak ada dalam buku Bapak. Inna jahannama tusajjaru illa yaumal jum'ah. Ini sebabnya kenapa dikecualikan hari Jumat. Karena sesungguhnya neraka jahanam dilikit. Likit tuh, Pak. Dinyalakan. Dicucul. Dicucul dia. Maka dicocok mana? Dicucul. Dinyalakan di setiap siang hari kecuali hari Jumat. Nah, makanya dikecualikan hari Jumat, dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu Saudara-saudari poin kedua, makna dari hadis tadi. Sekarang makna poin ketiga yaitu derajat hadis. Hadis yang ke-176 sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat siapa? 176 hadis riwayat Muslim, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan hadis yang ke-177 lemah. Catat ini, saya akan sedikit mendikte. Lemah karena di dalamnya terdapat seorang perawi bernama Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami. Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami. Imam Malik mengatakan pendusta ini rawi. Yahya Al-Qattan dan Ibnu Ma'in dan Ibnu Abdul Hadi juga mengatakan pendusta ini perawi. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia ini Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami ini, Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami ini dia adalah matruk. Ditinggalkan riwayatnya oleh ulama hadis. Matruk. Ya. Dan di dalamnya juga terdapat seorang perawi yang bernama Ishaq bin Abi Farwah. Ishaq bin Abi Farwah. Dan dia juga matruk. Matruk, bukan matruk. Matruk. Dia ditolak, ditinggal ulama hadis. Ishaq bin Abi Farwah, saya tulis namanya. Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami. Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami. Yang kedua, Ishaq bin Abi Farwah. Ya, Ishaq bin Abi Farwah. Dia semuanya perawi lemah. Nah, itu hadis yang ke-177. Berarti hadisnya lemah. Apalagi di dalamnya ada seorang matruk. Matruk itu siapa? Kenapa para ulama meninggalkan dia? Sampai seorang perawi ada disebut dengan matruk. Dan ini Pak, kalau ilmu menjaga lisan, apakah masuk ke dalamnya? Berarti kan ghibah orang ini. Tukang dusta, matruk, ditinggalin oleh para ulama. Ini kan bukan ghibah ini. Ini diperbolehkan untuk menjaga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matruk kenapa? Karena disangka suka berdusta. Disangka. Jadi kalau Bapak ingin mencatat, siapakah perawi matruk? Matruk yaitu perawi yang disangka suka berdusta. Itu namanya perawi matruk. Makanya ditinggal hadisnya, ditakutkan dalam hadisnya dia suka berdusta. Itu namanya. Baik. Hadis yang ke-178, Ustaz hadisnya itu pendek, ngapain kita bicarakan? Ya karena dia pendek ini menolong hadis yang ke-177, makanya kita harus bicarakan. Hadisnya lemah disebabkan dua sebab. Karena ada perawi yang lemah bernama Laits Ibnu Abi Sulaim. Namanya Laits bin Abi Sulaim. Bahasa Indonesianya begini. Laits bin Abi Sulaim. Sulaim. Ya. Laits bin Abi Sulaim. Baik. Kemudian sebab yang kedua, kenapa hadis yang ke-178 lemah? Karena terjadi terputusnya sanad. Nah, karena terdapat terputusnya sanad. Ya, terputusnya sanad. Tidak perlu saya jelaskan di mana terputusnya, nanti bingung. Nanti enggak hadir pekan depan. Yang penting terputusnya sanad. Kalau ingin yang detail, nanti habis kajian datang ke saya. Ya, yang penting terputusnya sanad. Maka hadis ke 177, 178 lemah. Ya, lemah. Dua-duanya lemah. Lemah tambah lemah menjadi kuat menurut sebagian ulama. Kecuali lemah palsu ditambah digabung, ah ini enggak bisa. Ya. Min nantinya. Ya, lemes nantinya. Enggak bisa. Kalau lemah saja, tambah lemah saja ditambah, maka bisa menjadi plus. Meskipun plusnya tidak kuat. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti akan berpengaruh ini kepada pengambilan keputusan di dalam hukum. Bolehkah sholat tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita di hari Jumat? Kalau hari-hari lainnya sudah jelas. Kalau hari Jumatnya gimana? Paham maksud saya? Nah, itu nanti kita akan bahas. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dulu. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa dilarangnya waktu salat atau waktu-waktu terlarangnya salat. Hadis ini menunjukkan bahwa terlarangnya waktu-waktu salat. Yang pertama, dari sholat fajar sampai tinggi matahari. Dari sholat fajar sampai tinggi matahari. Yang kedua, dari sholat asar sampai terbenam matahari. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kepala seseorang. Pelajaran yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan larangan sholat di tiga waktu ini. Dan larangannya berkonsekuensi sholatnya tidak sah. Nah, hadis ini menunjukkan larangan sholat di tiga waktu ini. Dan larangannya berkonsekuensi sholatnya tidak sah. Jadi kalau ada orang sholat setelah sholat subuh, maka hukum sholatnya apa? Gak sah. Ada orang tepat sholat di atas matahari, tepat berada di atas kepala dia, dia sholat, hukum sholatnya apa? Tidak sah. Ada orang setelah sholat asar, dia sholat, hukum sholatnya apa? Tidak sah. Ini pelajaran yang kedua. Bahwa hadis ini menunjukkan larangan untuk sholat di tiga waktu tersebut, dan sholatnya tidak sah, jangan lupa itu. Dan sholatnya tidak sah. Baik, pelajaran yang ketiga. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah larangan ini umum atau ada pengkhususan. Tulis, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah larangan ini umum atau ada pengkhususan. Maksud umum apa, Pak? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Maksudnya umum apa? Angkat tangan, hah? Ya. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, umum pokoknya. Umum, sholat wajib apapun, sholat sunnah apapun gak boleh. Umum. Paham nih? Atau ada pengkhususan. Nah, pengkhususan nanti kita bicarakan. Pendapat pertama, itu kan terjadi perbedaan pendapat kata saya. Ya, betul kan? Terjadi perbedaan pendapat. Apakah hadis ini menunjukkan kepada umum seluruh sholat wajib ataupun sunnah? Atau menunjukkan kepada ada yang dikhususkan. Boleh sholat-sholat yang khusus ini meskipun di waktu-waktu terlarang. Taib. Pendapat pertama, pendapat jumhur. Bahwa hadis ini dapat dikhususkan. Nah, itu dia. Dapat dikhususkan dengan sholat-sholat yang mempunyai sebab. Dengan sholat-sholat yang mempunyai sebab. Ini pendapat siapa? Jumhur. Mayoritas ulama. Dengan sholat-sholat yang mempunyai sebab. Seperti apa sholat-sholat yang mempunyai sebab? Sholat tahiyatul masjid. Sholat setelah wudhu 2 rakaat. Sholat gerhana. Sholat apa lagi? Hah? Jenazah. Ada lagi? Istikharah. Ente istikharah aja kerjaan. Entang-entang mau nikah, istikharah aja kerjaan. Ya. Taib. Nah, apa lagi? Betul ini sholat istikharah ada. Dicatat itu. Sholat-sholat yang mempunyai sebab. Apa tadi? Tahiyatul masjid. Kemudian sholat setelah wudhu. Kemudian sholat gerhana. Kemudian sholat jenazah. Kemudian sholat istikharah. Berapa sudah situ? Hah? 5. Kemudian sholat mengulang jamaah. Mengulang jamaah. Bagaimana itu mengulang jamaah? Dia sudah sholat di tempat lain. Datang ke masjid ini baru qomat. Gak boleh dia nongkrong di depan. Ikut sholat, tapi sholatnya sholat sunnah. Paham? Catat itu, mengulang sholat jamaah. Yang kedua, mengqadha sholat witir. Bagi siapa yang ingin mengqadhanya setelah sholat subuh langsung, boleh. Mengqadha sholat witir. Karena mungkin dia kebiasaan witir, lalu tadi malam ketiduran karena capek dan satu hal, akhirnya dia tidak sholat witir. Maka boleh dia mengqadha sholatnya setelah sholat subuh. Tapi ini bagi siapa yang ketiduran, bukan kebiasaan. Ya, ada kebiasaan. Ini bukan sholat bukan mengqadha sholat witir jadinya. Ini nanti jadi ba'diyah subuh. Dulu ada orang, kita waktu di Arab Saudi, sebagian mahasiswa ada seperti itu. Habis sholat subuh, mentang-mentang ada hadisnya, boleh diqadha setelah sholat subuh. Selalu setiap habis sholat subuh, ada saja yang bangun. Ya. Dan yang bangun, maksudnya bangun itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Sebagai gantian sebelum subuh. Yang bangun itu aja orangnya. Ente ba'diyah subuh, saya bilang. Ya, enggak ada ba'diyah subuh. Ini bagi siapa yang ketiduran, kelupaan, dan lain-lainnya. Ini pendapat siapa? Jumhur. Apa pendapat mereka? bahwa terjadi apa? Dibolehkan sholat yang mempunyai sebab. Kapan? Di waktu terlarang. Berarti hadisnya tidak umum, ada pengkhususan. Ini pendapat siapa? Jumhur, dan itu pendapat pertama. Jadi saya ulangi, masalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah hadis-hadis larangan tersebut umum atau terdapat pengkhususan. Pendapat jumhur mengatakan ada pengkhususan, yaitu sholat-sholat yang mempunyai sebab, maka ada pengkhususan, begitu ya. Pendapat kedua, tidak ada pengkhususan, umum, karena larangannya adalah umum. Dan ini mazhab Hanafi Maliki. Pendapatnya umum. Jadi mazhab siapa? Hanafi dan Maliki. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata pendapat yang kedua, hadis larangan, ini dalil mereka. Pendapat kedua, hadis larangan untuk sholat di tiga waktu ini, hadisnya mutawatir. Nah, catat itu. Pendapat kedua berdalil bahwa hadis larangan tentang sholat di tiga waktu ini, hadisnya mutawatir. Hadis sangat kuat, mustahil didustakan. Hadis yang sangat kuat, seperti Al-Quran. Al-Quran itu kan kita dapat secara mutawatir. Artinya, mustahil kaum muslimin berdusta, sepakat berdusta membuat kitab namanya Al-Quran. Itu mustahil. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Maka pengertian hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat yang mustahil mereka berdusta. Nah, termasuk di dalamnya hadis tentang larangan untuk sholat dan mengubur mayit di tiga waktu ini. Setelah subuh, matahari tepat berada di atas kepala, dan setelah asar. Nah, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, mana yang paling kuat? Angkat tangan. Nebak aja, nebak. Nebak boleh. Ya, kira-kira mana yang paling kuat? Jumhur. Ya, kenapa? Ini dia, yang susah ini kenapa. Ya. Sebelum saya kenapa dulu, Mas yang di depannya, Mas Ihsan, apa masalah kita? Antum, iya. Masalah kita apa? Kita ini sedang membicarakan apa? Tentang perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tentang masalah tiga waktu tadi. Tiga waktu. Ada dua pendapat. Yang pertama dari jumhur tadi bahwa ada pengkhususan sholat boleh di tiga waktu tadi untuk sholat yang berdasarkan sebab. Ada sebabnya. Pendapat kedua. Kedua umum. Umum. Boleh, artinya dilarang semuanya. Iya. Antum milih mana? Hah? Nggak tahu. Jazakallahu khair. Bagus, itu perkataan yang bagus. Jazakallahu khair. Tidak tahu, itu nisful ilm. Para ulama mengatakan qawlu la adri nisful ilm. Perkataan tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Terutama di zaman yang begitu lancangnya sebagian manusia berbicara agama. ya. Ini harus menjadi perhatian kita. Para ikhwah, dengan modal sedikit jenggot, ya, modal jubah, langsung kayak Syekhul Islam. Hati-hati, ya, jangan sampai jamaah masjid Imam Syafi'i seperti itu. Tidak tahu saya, bilang seperti itu. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik. Waktu saya di mobil dengan Syekh Abdul Razzaq, beliau ditanya oleh kawan saya, Ustaz Abdul Rahman Hamzah, apa hukumnya memindahkan mayit seorang muslim yang dikubur bercampur di dalam pekuburan yang tercampur? Saya enggak tahu di Banjar ada enggak itu. Perkuburannya tercampur. Ada? Ada? Enggak ada. Ada muslim tersendiri gitu kan? Non muslim tersendiri. Nah, ini kuburan tercampur. Apa hukumnya memindahkan ini ke sana? Maka beliau mengatakan khallini uraji' ba'di. Artinya biarkan saya, nanti saya akan teliti dulu permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang sebagian orang menjawabnya mudah, menjawabnya dengan lantang, dengan jur'ah, lancang maksud saya. Ya, tetapi menurut sebagian ulama tidak seperti itu. Harus hati-hati. Ya, belajarlah untuk mengucapkan saya tidak tahu dalam permasalahan agama. Jika memang kita benar-benar tidak tahu, maka saya ucapkan jazakumullahu khairan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pendapat yang paling kuat wallahu alam adalah pendapat jumhur. Berarti apa? Ada pengkhususan. Umum tadi dikhususkan. Nah, itu dia. Yang umum tadi dikhususkan. Umumnya dilarang untuk sholat wajib sunnah di tiga waktu yang terlarang ini, kecuali pengkhususannya. Sholat-sholat apa yang dikhususkan? Yang mempunyai sebab. Nah, itu dia. Yang mempunyai sebab. Dalil pendapat pertama, catat ini baik-baik. Dalil pendapat jumhur yang pertama, bahwa keumuman ini dikhususkan. Ini dalil pertama. Keumuman ini dikhususkan dengan hadis-hadis lain. Seperti mengulang berjamaah. Seperti mengulang berjamaah. Suatu ketika dalam hadis riwayat Imam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa ada dua orang di luar masjid. Di masjid sedang sholat. Imamnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat sholat. Dua orang ini gak sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya, ma mana'akum antusalliya ma'ana, apa yang menyebabkan kalian berdua tidak sholat bersama kami tadi, sholat berjamaah? Maka mereka mengatakan, kami sudah sholat di kampung kami, kami sudah sholat di masjid lain. Kata Rasulullah SAW, fala taf'ala, jangan engkau kalian, jangan kalian berdua kerjakan seperti itu. Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasallaya ma'ahum. Jika kalian sudah salat di kampung kalian, lalu kalian mendatangi sebuah masjid yang didirikan di sana salat berjamaah, salatlah kalian berdua bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilatun, sesungguhnya sholat berjamaah tersebut bagi kalian adalah sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa setelah sholat subuh, setelah sholat asar, diperbolehkan untuk sholat bagi siapa yang mempunyai sebab. Sebabnya itu ingin mengulang jamaah, yang mana seseorang apabila mendapati jamaah di sebuah masjid sedangkan dia di luar masjid, maka dia tidak boleh meninggalkan masjid atau diam di luar, tapi sholatlah bersama jamaah tersebut. Ini menunjukkan bahwa sholat yang mempunyai sebab boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Begitu juga sholat tahiyatul masjid, ya boleh. Kemudian di sini ada kaidah, ya. Pelajaran selanjutnya kaidah. Annal 'am alladhi lam yadkhulhu takhsis muqaddamun 'alal 'am alladhi dakhalahu takhsis. Artinya umum yang belum dimasuki oleh pengkhususan didahulukan dibandingkan umum yang dia dimasuki oleh pengkhususan. Saya ulangi, sesuatu yang umum yang dimasuki oleh pengkhususan didahulukan dibanding umum yang telah dimasuki pengkhususan. Saya ulangi, umum yang belum dimasuki pengkhususan didahulukan dibanding umum yang belum yang sudah dimasuki pengkhususan. Baik, pelajaran selanjutnya. Sebab dilarangnya sholat di tiga waktu ini karena menyerupai orang-orang kafir tatkala sujud menyembah matahari. Sebab dilarangnya tiga sholat, dilarangnya sholat di tiga waktu ini karena menyerupai perbuatan orang-orang kafir, yaitu sujud kepada matahari. Pelajaran yang kedua, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bolehnya sholat setelah asar, hadisnya lemah. Jadi ada Pak pembicaraan para ulama, dan di zaman sekarang beberapa waktu yang lalu masih heboh bahwa boleh sholat setelah sholat asar. Ada ba'diyah asar, sampai jadi mengatakan begitu. Ada ba'diyah asar. Hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat. Catat. Tentang larangan sholat tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita. Terjadi perbedaan pendapat tatkala larangan sholat terjadi perbedaan pendapat tentang sholat, larangan sholat tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita. Pendapat pertama, seluruh hari terlarang. Pendapat kedua, kecuali hari, hari apa tadi? Jumat. Pendapatnya siapa itu? Imam Asy-Syafi'i. Dan ini dikuatkan pendapatnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Imam Syafi'i. Dan dikuatkan pendapatnya oleh Ibnu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Pendapat yang kedua, umum. Terlarangnya sholat tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita itu setiap hari. Setiap hari. Ah, mana yang kita pilih? Setiap hari atau dikecualikan hari Jumat saja? Allahu a'lam. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, khilafnya qawi. Perbedaan pendapatnya kuat. Susah untuk menguatkan salah satunya. Ya. Susah untuk menguatkan salah satunya. Tetapi mungkin kita bisa lihat bahwa larangan sholat di waktu matahari tepat berada di atas kepala kita, hadisnya lebih kuat dibandingkan yang membolehkan hari Jumat. Maka kita berpegang kepada hadis yang lebih kuat. Ya, selama belum ada hadis yang bisa menyamai hadis tersebut, maka kita tetap katakan hari Jumat pun tetap terlarang. Ya, tetap terlarang. Kita ambil pelajaran selanjutnya lagi. Kenapa dilarang mengubur mayit di tiga waktu ini? Nah, dia. Al-Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, Al-hikmah min dhalika lam tadhhar li jayyidan. Hikmah dari larangan itu belum terlihat untukku secara jelas. Oh, beliau aja gak terlihat, apalagi kita. Ya, hikmah dilarangnya mengubur mayit di tiga waktu, ya, belum terlihat. Wallahu a'lam. Maka tulis itu, belum terlihat jelas oleh para ulama. Baik. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang ingin bertanya? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silakan. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barak. Tadi disebutkan bahwa ada sholat-sholat yang terlarang di tiga waktu, namun dikhususkan. Nah, pertanyaannya, apakah sholat-sholat sunnah yang mana aja Ustaz yang dilarang gitu Ustaz? Mohon penjelasan. Yang pertama, yang kedua, kalau misalkan kita sudah dalam keadaan berwudu Ustaz dan hendak memperbarui wudu, bolehkah kita sholat wudu Ustaz? Itu yang kedua Ustaz. Yang ketiga, ketika kita sudah sholat wajib namun kita hendak menuju suatu masjid, namun masjid tersebut lagi melaksanakan sholat wajib, namun sudah dalam keadaan lebih dari satu rakaat Ustaz, atau sudah mau salam Ustaz, gimana? Apakah ditambah atau mencukupkan mengikuti itu sampai salam Ustaz? Terima kasih. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Yang pertama yaitu tentang sholat apa saja yang terlarang setelah sholat subuh di tiga waktu, ya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, ketika setelah sholat asar sampai terbenam matahari, tiga waktu itu. Sholat apa saja yang terlarang? Semua sholat. Ya, karena hadisnya umum, semua sholat. Kecuali tadi yang dikhususkan. Ya, semua sholat. Bisa dipahami? Mau ba'diyah, mau sholat sunnah mutlak, semua sholat dilarang. Kecuali yang khusus-khusus tadi. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa tadi? Siapa yang masih ingat? Hah? Apa mas? Hah? Oh, setelah wudu dia dalam keadaan suci berwudu kembali demi tajdidul wudu, demi memperbaharui wudu. Boleh ini? Boleh. Ya. Orang ingin memperbaharui wudunya meskipun dalam keadaan tidak berhadas, boleh. Yang disebut dengan tajdidul wudu. Pertanyaan beliau, apakah ada sholat setelah wudu? Hadisnya juga menunjukkan seperti itu. Mau wudunya karena hadas, mau wudunya karena hanya pembaharuan wudu saja. Tetap, kan namanya juga setelah wudu. Yang ketiga, yaitu yang berkenaan dengan apa tadi? Hah? Mengulang sholat berjamaah. Kita sholat, sudah sholat di luar. Kemudian kita ingin mengulang sholat karena masuk ke dalam masjid dan imamnya sudah satu rakaat atau dua rakaat. Bagaimana kita? Apakah kita sholat sempurna? Loh, kita kan niatnya bersama imam. Maka ikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Hah? Ya, diikuti. Habis imamnya, misalkan dia masbuk kan dua rakaat misalkan. Imamnya sholat zuhur, dia sudah sholat zuhur di sana, masuk masjid Imam Syafi'i dalam keadaan masbuk. Imamnya diikuti. Maksudnya imamnya diikuti berarti sempurnakan. Ya, disempurnakan. Imamnya kan sempurna sholatnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti. Imamnya sholat berapa? 4 rakaat. Ya, kita sholat 4 rakaat. Berarti kita nambah. Ya, demikian. Yang lain, Mas Rabi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas kesempatan ini, Ustaz. Barakallahu. Yang pertama, pertanyaan pertama, apabila kita masbuk tak sholat jenazah, masbuk takbirnya, Ustaz, apakah menambah takbir atau bagaimana? Dan pertanyaan kedua agak menyimpang sedikit, Tad. Ada bulu di bawah bibir, apakah termasuk jenggot dan apakah bisa dirarap potong maksudnya? Okay. Kemarin ada yang tanya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu tentang sholat jenazah masbuk. Sampai jenazah masbuk sih. Allah. Bukan hanya sholat wajib saja. Jenazah masbuk. Taib. Bagaimana terjadinya sholat jenazah masbuk? Maka sama. Wama adraktum fa'atimmu. Wama fatakum fa'atimmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa yang kalian tertinggal dari imam, maka sempurnakan. Ya, sempurnakan. Kalau imamnya sudah takbirnya dua rakaat, ya dua takbir, takbir kedua maksudnya, kita masuk. Berarti kita tinggal menambah satu takbir. ya, dan menyambah satu takbirnya jangan pakai ruku. Ya, cuma takbir saja. Habis itu salam. Kemudian yang kedua, bulu di bawah bibir, apakah termasuk daripada jenggot? Para ulama mengatakan semua dari zak, dari sini, ini jumlah namanya ini. Dari sini sampai ke bawah dagu itu adalah jenggot. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhfus syawarib wa waffirul liha." Tipiskan kumis dan perbanyaklah jenggot. Dalam riwayat yang lain, "Wa arkhul liha," dan panjangkanlah. Jadi dia termasuk di dalam. Wallahu a'lam. Meskipun khilaf di antara sebagian orang, ada yang mengatakan dia bukan, karena jenggot adalah hanya ini, yang di bawah bibir bukan. Akan tetapi belum ada dalil yang begitu kuat sharih akan hal itu. Ya, wallahu a'lam. Nah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau menanyakan seandainya kita datang untuk sholat Jumat ini, di situ kita apakah hanya mengerjakan sholat sunat sebelum sholat Jumat itu cuma sekuatnya kita, atau ada jumlah-jumlah rakaat tertentu gitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat Jumat, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kebiasaan mereka datang mubakirin, dalam keadaan waktu masih pagi. Dan ini orang-orang Banjar dahulu begitu, ya. Sebelum sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka biasanya kalau hari Jumat itu seperti hari Lebaran. Saya masih rasakan dulu waktu kecil begitu. Ya, hari Jumat itu kayak hari bagaimana gitu. Ya, betul atau enggak? Ya. Nah, kemudian datang di depan, datang dalam keadaan masih pagi, kemudian sholat semampunya. Tidak ada batasan, fasalla ma kutibalah, dalam hadisnya seperti itu. Sholat sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Sholat semampunya. Sholat. Kemudian sampai imam naik ke atas mimbar, baru berhenti sholat. Sebagian orang keliru, sholat beberapa rakaat, sholat dua rakaat salam, sholat dua rakaat salam, sholat dua rakaat salam, kemudian dia berhenti. Lalu setelah itu dia berdoa apa segala macam. Lalu setelah itu 3 menit atau 2 menitan sebelum azan, sebelum imam naik ke atas mimbar, baru dia sholat lagi. Maka ini kalau dibiasakan gak boleh. Tapi kalau memang maksudnya untuk ingin mengerjakan sholat sebagaimana diperintahkan untuk memperbanyak sholat sebelum imam naik ke atas mimbar, maka tidak mengapa. Dikhususkan sebelum naik ke atas mimbar, maka ini memerlukan dalil. Wallahu'alam. Dan bagi yang di masjidnya 2 azan, ya, azannya berdekatan biasanya, maka pada saat itu tidak mengapa. Dia sholat, ya, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Azan dia berhenti. Nanti setelah azan dia sambung lagi. Ya, bukan berarti untuk ada qobliyah Jumat, enggak ada. Tapi meneruskan hadis tadi. Ya, gitu. Nah, terutama di masjid-masjid yang belum mengenal benar-benar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tidak sholat sendirian, semuanya bangun pas pada azan kedua, betul? Nah, itu nanti maka diniatkan lebih baik seperti itu. Ya, sholat 2 rakaat, azan pertama biarkan azan pertama. Atau kalau ingin azan, kalau ingin sholat, ya sholat. Ya, kemudian setelah azan pertama sholat lagi kita. Sholat lagi sampai datang yang khatib. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Demi menghindari kegaduhan di tengah masyarakat. Nah. Yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ulun mau tanya terkait masalah hadis, Ustaz. bagaimana sikap kita terkait masalah hadis-hadis yang dhaif, ketika banyak sekali periwayat-periwayat yang maknanya hampir sama tetapi statusnya dhaif semua. Ulun pernah belajar bahwasanya tingkatan itu akan berubah menjadi mungkin hasan atau hasan li ghairi atau segala macamnya. Kedua, mungkin di hari Jumat itu ulun kada kau menghitung bahasanya, kalau Jumat itu biasanya matahari di atas kepala aja gitu kan, walaupun setengah satu. Apakah memang ada waktu-waktu tertentu yang pertengahan apa nah, benar-benar di atas benar-benar di tengah di atau di atas kepala, itu waktunya kapan? Mungkin itu aja Ustaz. Iya. Untuk yang pertama yaitu tentang hadis. Ada hadis hasan, ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan itu bedanya dengan hadis sahih apa? Hadis sahih itu mempunyai 5 syarat. Yang pertama yaitu hadisnya tersambung perawinya. Maksud tersambung itu Imam Bukhari mendapati syekhnya, mendapati langsung. Kemudian syekhnya mendapati tabi'ut tabi'in, bertemu langsung. Tabi'ut tabi'in bertemu langsung dengan tabi'i. Tabi'i bertemu langsung dengan sahabi. Sahabi bertemu langsung dengan Rasulullah. Itu namanya bersambung. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, perawinya itu harus dia adil. Adil di sini maksudnya adalah kepribadiannya sangat terjaga. Jauh dari maksiat, jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, adil. Yang ketiga, syarat hadis sahih adalah perawinya itu harus kuat hafalannya, baik hafalan di dalam dadanya atau hafalan di dalam bukunya. Karena dahulu sebagian seperti Imam Malik, Imam Ahmad, beliau meriwayatkan hadis dari membaca kitab. Itu menunjukkan bahwa kitab beliau itu hafalan beliau. Ya, nah kadang-kadang kitabnya dipinjam orang. Setelah dikembalikan, ada orang nulis-nulis, nyoret-nyoret. Kalau dia tahu, dia hapus. Nah, itu namanya kuat hafalannya dalam kitab. Yang keempat, hadisnya tadi tidak menyendiri atau disebut dengan syadz. Tidak menyendiri, menyelisihi hadis-hadis lain. Yang kelima, hadisnya tidak cacat. Baik dari sisi perawinya atau dari sisi matannya. Nah, yang ditanyakan oleh tadi, penanya tadi, hadis lemah. Itu yang saya sebutkan hadis sahih. Hadis hasan bagaimana? Apa bedanya? Tadi yang ketiga, itu perawinya tidak kuat hafalannya. Maka dia menjadi hadis hasan. Tidak kuat hafalannya. Maka dia menjadi hadis hasan. Nah, hadis ini, hadis hasan ini kadang-kadang bisa terjadi seperti ini. Lemah ditambah dengan lemah menjadi kuat hasan. Ataupun ada saksinya, pembantunya. Hadis ini lemah kemudian dibantu oleh riwayat yang lain menjadi hasan li ghairihi. Maksudnya hadis ini yang aturannya lemah dia menjadi kuat karena ada yang lain. Kalau dia sendirian, dia lemah. Nah, beliau mungkin ingin bertanya, tadi kan hadis lemah, ditambah lemah, kenapa kita tidak mengambilnya? Padahal kalau ditambah lemah, lemah mungkin bisa naik derajatnya menjadi hasan. Maka kita katakan, hadisnya lemah akan tetapi di dalamnya ada seorang perawi yang dituduh dusta. Makanya kita tidak jadikan dia sebagai hadis hasan. Kalau dalam sebuah hadis ada perawi di dalamnya yang dituduh dusta, maka sulit untuk dikuatkan dengan yang lainnya. Dia sendiri aja sangat lemah, gak bisa dia ditambah dengan yang lainnya. Ah, begitu. Ya, begitu bisa dipahami. Jadi bisa ditambah lemah plus lemah plus lemah menjadi hasan, naik dia. Kalau salah satu, semua jadi dari lemah ini, lemah hanya sedikit lemahnya. Tapi kalau satunya tukang dusta, lemah sekali, satunya palsu, satunya lemah, enggak bisa naik dia. Ini. Kemudian pengamalan hadis lemah tidak boleh. Pendapat yang lebih kuat, pengamalan hadis lemah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena lemah termasuk daripada hadis yang mardud. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, hadis itu dibagi menjadi dua. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak dalam bahasa Arabnya namanya al-hadis al-mardud. Jangan kasih nama anak mardud. Itu ditolak terus. Ya, mardud. Nah, termasuk hadis yang ditolak hadis lemah. Nah, begitu. Hadis palsu, hadis mungkar, hadis yang semua hadis lemah. Sebab yang kedua, kenapa mengamalkan hadis lemah tidak bisa dikerjakan? Karena hadis lemah kalau diamalkan maka tidak ada fungsinya kita belajar ilmu mustalah hadis. Dan tidak akan ada fungsinya para ulama membedakan mana hadis sahih, mana hadis lemah. Kitab beribu-ribu kitab tentang perawi-perawi hadis. Perawi ini si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan ini lemah. Fulan bin Fulan bin Fulan ini tukang dusta. Fulan bin Fulan ini gak ada manfaatnya. Karena kalaupun ini lemah bisa diamalkan, maka gak ada manfaatnya. Sebab yang ketiga, kenapa mengamalkan hadis lemah tidak boleh? Karena hadis lemah tersebut memberikan ilmu yang ragu, bukan ilmu yang yakin. Dia ilmunya ragu. Jadi ilmu yang dihasilkan dari hadis lemah ini keraguan, maka tidak bisa diamalkan. Sebab yang keempat, kenapa hadis lemah tidak boleh diamalkan? Karena penyebab terjadinya perbuatan bid'ah. Ah, begitu. Jumhur yang membolehkan mengamalkan hadis lemah, mereka mempunyai syarat. Yang pertama, lemahnya tidak lemah sekali. Yang kedua, hadis lemah ini mempunyai asal. Kalau gitu kita katakan, kerjakan saja hadis sahih, ngapain hadis lemah? Makanya Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan, fi sahihil hadis ghunyatun an saqimihi. Hadis yang sahih itu sudah mencukupkan dari hadis yang lemah. Kita amalkan hadis sahih saja sudah 24 jam sampai 60 tahun kada cukup umur. Gimana ditambah dengan hadis-hadis lemah? Kemudian syarat yang ketiga kata jumhur, kalau lagi mengamalkan hadis lemah maka tidak boleh dipopulerkan ini hadis. Loh, gimana? Kita harus beramal berdasarkan hadis. Ini kok tidak boleh dipopulerkan? Yang keempat syarat yang diperbolehkan oleh jumhur kenapa beramal dengan hadis lemah, kata mereka kalau beramal dengan hadis lemah jangan sampai meyakini Rasulullah SAW mengerjakannya. Lalu gimana? Kita beramal karena kita yakin amalan tersebut siapa yang mengerjakannya? Rasulullah. Maka pendapat yang lebih kuat bahwa hadis lemah tidak bisa diamalkan. Baik. Pertanyaan kedua tadi tentang waktu yang pas. Waktu yang pas untuk matahari tepat berada di tengah-tengah kita, maka pada saat itu kita sebenarnya di waktu itu, sebelum saya jawab, inilah salah satu pendapat yang membolehkan bahwa sholat ketika berada matahari tepat berada di atas kepala kita boleh diharamkan kecuali hari Jumat. Pendapatnya ini, karena mereka katakan para sahabat Nabi senantiasa sholat sampai imam naik ke atas mimbar. Itu berkonsekuensi apa? Hah? Mengerjakan sholat di waktu yang terlarang. Nah, ini dalil mereka. Dalil mazhab Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Syekhul Islam, kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Maka ini pendapat mereka. Nah, tetapi kita katakan hadisnya umum bahwa dilarang untuk sholat ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, meskipun hari Jumat, karena pengecualinya dalilnya lemah. Nah, lalu bagaimana mengukurnya? Ukur sendiri, kan urusan saya. Kenapa saya harus mengukur? Anda punya hukum, kerjakan itu hukumnya. Cara mengerjakannya, kita berusaha masing-masing. Ya, begitu caranya. Kita punya hukum, jangan sampai kita menyudutkan hukum Islam. Ini sering sekali kita mengatakan, Islam itu susah dikerjakan. Ya, maka kita katakan, ada hukumnya, nah, masalah kita mengerjakannya, maka kita berusaha. Fattakullaha mastatatum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa dipahami? Ya, begitu. Jadi, bukan berarti, gimana caranya? Sudah kerjakan. Kita enggak dituntut untuk mencarikan solusi untuk setiap orang. Tetapi kita dituntut untuk belajar, kemudian mengajarkan, dan kita mengamalkannya. Tetapi jelas, ini khilaf di antara ulama. Siapa yang mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Syekhul Islam, kemudian pendapat Ibn Baz, itu hak dia. Karena ini khilaf mu'tabar namanya. Terjadi perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama. Semuanya mempunyai dalil, tetapi ternyata pendapat Imam Syafi'i di sini memakai dalil yang lemah. Demikian, wallahu a'lam. Cukup? Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.